bersama. Semua kuntuman bunga yang indah berseri. Ku sembur haruman mewangi bersama kata-kata puji. Sedang dia tahu kasih dan cintanya aku menjalin ikatan menuju ke surga. Cintaku kepada dia, rinduku hanya padanya, kasihku tulus buatnya, setiaku balas kasihnya, kasihku kasih yang setia pada yang punya. Dambaku pada yang esa, pujian hanya buatnya, akurku kebesarannya, teragung maha sucinya, tak aku hamba yang hina. Nota-nota cinta, bu.